berkompetisi. Sah-sah saja, bahkan sudah mesti dalam hidup ini. Supaya kita bisa mengukir prestasi demi prestasi. Bahwa engkau cinta Indonesia, buktikan dalam keseharian yang ada. Tapi mencaci maki, wow, itu harus jadi musuh bersama. Karena mencaci maki tak sekedar menista, menyangkali identitas Indonesia kita, tetapi juga kemanusiaan kita. Karena manusia adalah makhluk yang berakal budi. Ya, bukan binatang yang mencakar kanan dan kiri apa yang tidak dia suka. Yang memakai tenaga dan kekuatannya untuk merasa berkuasa. Tapi manusia hidup dalam seni yang luar biasa. Membangun, mengungkap cinta, membuat hidup menjadi indah. Mari berkompetisi, karena tak ada yang salah. Kalau sukumu lebih baik dari suku yang lain, tunjukkan saja kebaikannya. Kalau agamamu lebih benar dari agama yang lain, buktikan dalam kesehariannya. Begitu sederhananya. Tapi mencaci maki karena berbeda hanya menunjukkan bahwa kita tak mampu memahami rasa kemanusiaan. Mencaci maki menjadi identitas yang tak baik buat diri. Jangan pernah lakukan, apalagi bangga atasnya. Benci hanyalah pemberian setan yang ditaruh dalam hati anak manusia. Tolak dan jangan pernah memeliharanya. Jadi, jangan puaskan hati dengan mencaci maki, tapi belajarlah membagi cinta yang sejati. Bersama saya, Bigman Sirait.